Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha pujian. Dan alhamdulillah kita dapat sekali lagi meneruskan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam min syarahnya Subulus Salam. Kita hampir pada penghujung bab al-ghusl, bab mandi ini daripada kitab Thaharah. Hadis yang terakhir adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan hukum orang yang junub dan juga yang haid masuk masjid, duduk di dalam masjid. Dan telah kita terangkan mazhab-mazhab ulama dan juga dalil-dalil mereka. Nah, jadi kita teruskan kepada hadis yang berikutnya, muka surat 229 daripada kitab terjemahan. Wa anha radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid takhtalifu aydina fihi minal janabah. Muttafaqun alaihi. Wa zada Ibn Hibban wa taltaqi aydina. Artinya, dan darinya radhiyallahu anha, dia berkata, aku pernah mandi junub bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana, tangan kami saling berebutan mengambil air dari dalam bejana itu. Muttafaqun alaih. Ibnu Hibban menambahkan, dan tangan-tangan kami saling bertemu. Jadi hadis ini darinya, ini dari siapa? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia merujuk kepada hadis sebelum ini. Jadi sekali lagi Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis mandi. Kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dalam riwayat ini mandi bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kuntu aghtasilu, aku biasa mandi. Dan ini seperti biasa dalil bahawa perkara ini berlaku lebih daripada sekali. Jadi ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi di sini menerangkan bahawa keadaan mandi itu bersama-sama. Nah. Min ina'in wahid. Jadi selain daripada mandi bersama-sama, satu perkara lagi disebutkan di sini, iaitu mereka mandi min, yakni daripada, mengambil air daripada ina' wahid. Ina itu adalah tempat air, bekas air. Dan bukan itu saja. Wa takhtalifu aydina fihi. Tangan-tangan kami saling berikhtilaf di dalamnya. Takhtalifu aydina fihi, yani fi al-ma au fi ina. Jadi maknanya berselisih tu maksud dia adalah mereka saling terpegang antara satu tangan dengan tangan yang lain ketika apa ni, ketika mengambil air tersebut untuk mandi, untuk mandi dia, untuk tuangkan air tersebut ke atas badan masing-masing. Jadi beberapa faedah daripada hadis ini, sebenarnya di sini telah kita ambil syarahnya dalam salah satu daripada riwayat di dalam bab Thaharah, kitab Thaharah, daripada hadis Ibnu Abbas, hadis Maimunah radhiyallahu anha. Jadi hadis ini menjelaskan bahawa sunnat ataupun daripada sunnah Rasulullah SAW, beliau mandi junub bersama isterinya. Itu sekurang-kurangnya lah. Tapi awak kalau nak cakap mandi lain boleh tak? Itu cerita lain lah. Baik. Dan zahirnya dan jelas di sini ini adalah mandi al-janabah, minal janabah, yakni mandi junub. Jadi ini tidak ada apa-apa masalahnya. Mandi antara suami isteri tidak ada auratnya. Nah. Dan satu perkara lagi, di dalam mandi janabah ini mereka mandi daripada bekas air yang sama, min ina'. Dan zahirnya ina' itu tidaklah besar sangat. Kemudian tangan mereka berebutan mengambil air tersebut. Jadi tidak ada di situ Rasulullah SAW mandi dulu ataupun isterinya mandi dulu. Tak ada, mandi sama-sama dengan segala maknanya. Baik. Dan tentulah tangan itu dan airnya akan termasuk ke dalam bekas air yang untuk dibuat mandi itu. Jadi yang diistilahkan oleh ulama, air yang telah terkena badan untuk ibadat seperti mandi ataupun wuduk, diistilahkan oleh sebagian ulama sebagai air apa? Ma'al musta'mal, air musta'mal. Air yang telah dipakai untuk ibadat, bukan dipakai untuk apa-apa sembarangan. Mereka ada istilah khusus. Jadi ibadat yang menggunakan air apa dia? Berwuduk. Ibadat menggunakan air apa dia? Mandi contohnya. Jadi kalau dah digunakan, hukum air tersebut musta'mal, tak boleh digunakan lagi. Maknanya dia bersih tapi tidak boleh membersihkannya. Ini adalah pendapat sebahagian ulama termasuk mazhab Syafi'i rahimallahu taala. Nak kita terangkan juga dalil mazhab Syafi'i ini. Mereka ambil daripada sudut makna asalnya ibadat itu kita buat sekali saja. Kita tak gunakan 2-3 kali kerana kita buat kerana Allah Subhanahu taala. Kita pakai air tu sekali saja. Tak boleh kita gunakan 2-3 kali. Dan juga daripada sudut tidak dapat riwayat daripada sahabat bahawa mereka menggunakan air musta'mal ketika berwuduk walaupun mereka memerlukannya. Jadi ini antara dalil Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau kita ingat lagi. Jadi mereka kata, ataupun Imam Syafi'i kata dalam kitab Al-Umm, kita dapati bahawa para sahabat bersafar dalam keadaan yang sedikit airnya, orang ramai. Tetapi bila datang waktu berwuduk, kita tidak dapati bahawa mereka menadah air wuduk mereka supaya mereka dapat gunakan sekali lagi. Jadi ini kata mereka dalil bahawa tidak boleh digunakan, atau fahaman mereka lah, tidak boleh digunakan air musta'mal. Baik, apa jawapan ulama-ulama lain? Boleh tak ini mengkhususkan keumuman memboleh pakai air yang bersih dan membersihkan? Jadi ini sebenarnya satu takhsis, satu pengkhususan. Dan apakah pengkhususannya? Yang pertama daripada sudut akal lah. Memang asalnya kita buat ibadat satu kali satu lah. Tapi itu juga boleh dijawab. Kita pakai baju solat ni, kita kena tukar lah baju nak solat lagi sekali. Solat tarawih, kalau yang 20 rakaat, 20 kali tukar baju. Baik, jadi tidak kuat lah daripada sudut itu. Termasuk juga masalah air ini. Adapun perbuatan para sahabat, mereka tidak memakai air musta'mal sedangkan mereka memerlukan. Sebenarnya dalil ini termasuk daripada sudut tark, yakni meninggalkan para salaf ataupun sahabat. Mungkin termasuk Rasulullah SAW juga. Sebab Nabi SAW ketika itu turun wahyu, kalau beliau tidak melihat pun tentu diberitahu oleh Allah SWT. Jadi mereka tinggalkan gunakan air musta'mal. Boleh tak ini dijadikan dalil mengkhususkan keumuman pakai air yang bersih lagi membersihkan? Jadi dari sudut kaedah ada, mereka meninggalkan, tetapi ia tidak cukup kuat kerana tidak cukup jelas. Jadi satu pengkhusus, tidak satu bukan satu dalil yang kuat untuk mengkhususkan keumuman tadi. Itu hanyalah andaian, ada ihtimal bahawa mereka masih ada air lagi. Sebab tu mereka tak tadah, ataupun ada sebab-sebab lain. Boleh ni? Dan setakat mereka tidak buat, tidak bermakna ia tidak dibolehkan. Kemungkinan para sahabat anggap afdalnya bila dah pakai wuduk tu, jangan pakai lagi. Itu saja. Afdal, jangan pakai air musta'mal lagi. Tidak semestinya maknanya tidak sah pakai air musta'mal lagi. Ada beza kan? Jadi ada kemungkinan dekat sini. Jadi setakat peninggalan atau tidak buatnya sesuatu perkara tidak boleh dijadikan dalil mengkhususkan sesuatu yang umum. Dan kita dah tahulah hadis ini dan hadis-hadis yang semaknanya adalah sebesar-besar dalil menolak pendapat air musta'mal ini. Sebab Rasulullah SAW mandi bersama dengan Aisyah daripada satu bekas, tangan merebut-rebut, dah tentulah airnya akan masuk. Dan kalau nak dinamakan air musta'mal fadl, kelebihan, bila Aisyah misalnya mandi, belin air kat dalam tu, dia dah kira air apa? Lebihan. Telah kita terangkan sebelum ini. Jadi hadis ini hadis yang amat sahih, keluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan Ashabus Sunan. Jadi kalau Nabi SAW buat, maka tidak adalah lagi hujah mengatakan bahawa tidak boleh gunakan air musta'mal. Nah, adapun kaedah sunnah tarkiyah itu, dia mesti ada syarat. Pertama, daripada sudut dia adalah satu ibadat, dia adalah satu ibadat yang umum, tak ada pengkhususannya. Contohnya, bacalah Quran. Setiap kali awak baca Quran, setiap huruf awak baca dapat sekian-sekian pahala. Kita semua tahu apa hadis tersebut. Jadi disuruh baca Quran bila-bila saja, dan juga apa-apa ayat juga, berapa kali nak baca, tak ada disebutkan. Nah, baik, jadi itu umum. Tetapi bila awak nak baca Quran sebelum azan, kat sini tak buat lah, belum buat lagi, belum, tak tahu satu hari diorang buat tidak. Di negeri jiran diorang selalu buat solat Jumaat, nanti sebelum solat Jumaat nanti ada baca Quran. Kalau solat subuh memang popular, solat subuh Quran nanti selit-selit dengan selawat, selit-selit dengan zikir, sampainya apa? Sampainya subuh betul-betul. Ha, terkejut nanti kalau awak tinggal kat sana, bahasa dia punya mic, apa ni, speaker dekat, awak ingatkan dah azan, tak ingat dah solat dah, orang dah baca Quran dah. Ha, jadi boleh tak baca Quran ketika itu? Kalau dia berhujah, ini kan umum, bagusnya baca Quran. Apa awak kata? Awak kan kata, betul, tapi Nabi tak buat, sahabat tak buat, sama lah macam ni tadi. Tapi dekat sini awak kata, tidak, mereka tak buat, tak bermaknanya tak boleh buat. Tapi dalam bab azan ni, baca Quran sebelum azan, awak kata, Nabi tak buat, sahabat tak buat, maka tak boleh buat. Apa bezanya? Awak kena faham perbezaannya. Pengkhususan waktu tersebut untuk baca Al-Quran. Betul eh? Mengkhususkan baca apa ni Al-Quran ialah pada waktu tersebut. Sedangkan dalilnya umum baca Al-Quran bila-bila saja. Bila-bila saja baca Quran. Dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu bulan, dan ayat-ayat apalah. Jadi bila kita khususkan waktu tersebut, sedangkan Nabi SAW tidak khususkan waktu tersebut, sedangkan Nabi SAW boleh mengkhususkannya, tidak ada halangannya. Tak ada halangan apa nak baca Quran sebelum azan. Bilal suka kalau boleh nak baca, nak tambah-tambah. Nah, dan orang kalau dengan Quran boleh apa ni, boleh ambil peringatan dan sebagainya. Banyaklah faedah baca Al-Quran, semua orang tahu. Tapi Nabi SAW tinggalkannya. Jadi dalam bentuk peninggalan itu dimaksudkan, kita mesti cari dalil bahawa Nabi SAW tidak buat itu adalah satu tidak buat yang dimaksudkan, maknanya sebagai syariat. Bukan setakat tak buat kerana tak ada peluang nak buat ataupun ada uzur-uzur tak buat. Jadi itu yang akan membezakan ini adalah sunnah tarkiyah ataupun tidak. Sebab itu kita katakan bid'ah hukumnya baca Quran sebelum azan secara khusus. Dan juga khususkan baca Quran untuk hari-hari tertentu, malam Jumaat nak baca Quran, lepas tu nak baca surah tertentu. Kalau tak ada pengkhususannya daripada Rasulullah SAW, dan kita tak perlu Nabi SAW buat baru kita buat, cukup Nabi SAW keluarkan dalil umum, sabda je. Siapa baca surah Al-Kahfi contohnya, hari Jumaat akan terselamat daripada fitnah Masih Ad-Dajjal, contohnya hari sahih. Perlu tak awak cari Nabi baca tak surah Kahfi? Awak cari tak jumpa pun. Jadi tak boleh buat. Ini dah masalah lain. Kita kata tak payah. Kita kata cukup Nabi SAW dah sabdakan secara khusus. Nabi khususkan waktu tersebut, hari tersebut untuk ibadat tertentu. Dah, kita dah boleh lakukan. Tadi baca Quran tu umum, bila-bila baca Quran. Lepas tu awak khususkan malam Jumaat, awak khususkan sebelum azan dan sebagainya, itu menyalahi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kata Ibn Hibban dalam tambahan Ibn Hibban, wa taltaqi aidina, dan tangan-tangan kami saling bertemu. Jadi ini juga menunjukkan apa dia? Tangan pegang tangan suami isteri bukan mahram, batal tak wuduk? Batal tak janabah? tak batal. Jadi ini juga satu dalil bahawa tidak batalnya wuduk bersentuhan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Suami isteri mahram ke bukan mahram? Dah kahwin dah jadi mahram ha? Tapi maksud dekat sini adalah dia ajnabi, maknanya dia bukannya adik-beradik ataupun orang-orang yang haram dikahwini. Nah, ada pun isteri itu tidak haram kita kahwin dengan dia. Bila kita kahwin dengan dia, dia jadi mahram daripada sudut lain. Baik. Orang lain dah tak boleh kahwin pula dengan isteri itu. Jadi maksud di sini adalah khilaf di kalangan ulama tentang batal wuduk atau tak batal wuduk kerana bersentuhan juga telah bahaskan, iaitu apabila bersentuhan lelaki dengan perempuan yang baligh yang bukan mahram. Jadi ini dalil bahawa tidak membatalkan wuduk. Baik, hadis yang berikutnya, hadis 115. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. Dia maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di bawah setiap helai rambut ada janabah. Janabatan betulnya. Inna tahta kulli sya'ratin janabatan. Sebab asalnya inna janabatan tahta kulli sya'ratin. Kena baris atas. Tapi kalau berhenti kan janabah juga. Jadi sesungguhnya di bawah setiap helai rambut. Kulli, setiap helai rambut. Sya'rah maknanya helai rambut. Maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmizi. Keduanya menilaikan hadis ini dhaif. Baik, apa kita boleh dapat daripada hadis Abu Hurairah ini? Nah, ia ada kaitan dengan mandi. Jadi Nabi SAW telah menghukumkan janabah itu pada setiap helai rambut. Dan rambut di sini umum, bukan rambut atas kepala ya. Rambut dekat muka ada rambut tak? Mata, misai, janggut. Kemudian badan kita ada rambut? Ada, tangan ada rambut. Tangan gorila lagi banyak rambut. Nah, kaki dan sebagainya. Yang halus ke yang tak halus, semuanya tu kata Rasulullah SAW mengikut hadis ini ada janabah. Ada janabah. Maknanya apa? Bila orang itu dalam keadaan janabah kerana keluar air mani, apalagi sebab-sebab janabah. Kadang-kadang tak keluar air mani pun junub juga. Bila tu? Bila bersatu. Tapi tak keluar air mani, itu pun janabah juga. Jadi bila dia dah dalam keadaan janabah, seluruh badannya termasuk rambut-rambut, setiap helai rambut itu menanggung janabahnya, maksudnya dituntut untuk dihilangkan janabahnya, iaitu untuk dicuci, untuk dimandikan. Jadi maknanya seolah-olah hadis ini mengambil ataupun adalah satu hadis yang mewajibkan dikenakan setiap badan itu masuk rambut itu air ketika mandi, ketika mandi junub. Jadi lepas tu Nabi SAW pun menerangkan hukumnya, farsilu sya'rah, hendaklah kamu basuh rambut. Ini perintah, dan asal perintah apa dia? Wajib. Wa anqul bashara, dan bersihkanlah kulit. Tak setiap kulit tu ada pos, ada rambut-rambut tu kan, tempat keluar peluh tu semua, itu semua ada janabahnya. Kalau satu lai pun tidak dibasuh, maka janabah ataupun mandi junub itu tidak sah. Hadas besar itu tidak terangkat. Ini zahir daripada hadis ini. Okay, kita dah faham hadis ini. Kita lihat kedudukan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Semua orang tahu Abu Daud dalam sunannya, At-Tirmizi dalam jami'nya ataupun sunan lah kita panggil. Keduanya mengatakan hadis ini dhaif. Dha'afa maknanya mereka hukum dengan hadis ini dhaif. Baik. Jadi berapa faedah dekat sini? Pertama, hadis ni dikeluarkan oleh ulama hadis seperti Abu Daud, Imam At-Tirmizi rahimahullah taala. Ni dua-dua anak murid siapa? Anak murid Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid Imam Bukhari. Dan mereka sendiri dah bukan anak murid lah, mereka dah imam pun. Baik. Kalau kita baca Sunan At-Tirmizi, kita akan dapati banyak kali dia sebutkan, aku bertanya Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Yang ni guru dia Al-Bukhari. Tentang hadis ini. Dan beliau katakan begitu. Ataupun Muhammad bin Bukhari, Muhammad bin Ismail telah mengatakan perawi ini begitu. Jadi diriwayatkan daripada Imam Bukhari. Maknanya apa dia? Dia dengar daripada Imam Bukhari. Dia belajar dengan Imam Bukhari. Dan dijadikan hukum-hukum Imam Bukhari sebagai hujah. Kalau sekarang kita tengok Imam Bukhari je, pegang dia punya baju je dah cukup lah. Ada orang nak ambil berkat kan? Tapi tak tahu apa habuk pun tentang Imam Bukhari, dah kira bagus lah tu dia. Ini orang dah ambil ilmu daripada Al-Bukhari, Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Dan Abu Daud begitu juga. Imam Abu Daud kongsi berapa banyak guru dengan Imam Bukhari. Kebanyakan guru-guru Imam Bukhari juga adalah guru-guru Imam Abu Daud. Baik, jadi ini dua ulama hadis tu yang kita nak terangkan di sini. Dan mereka tuliskan, riwayatkan hadis ini dengan sanad mereka sampai pada Abu Hurairah, sampai pada Rasulullah SAW. Akhirnya mereka kata hadis ini dhaif. Tak pelik tu? Baik. Tak pelik. Itulah yang sewajarnya. Awak dah riwayatkan, awak tahu hadis ini dhaif, awak terangkanlah pada orang ramai hadis ini dhaif. Baik, apa sebab awak terangkan hadis ini dhaif? Supaya orang tahu bahawa hadis ini tidak sahih. Baik, menunjukkan bahawa ada perbezaan hukum sahih, hadis sahih dengan hadis dhaif. Bahawa daripada dulu lagi orang dah tahu bahawa hadis sahih tak sama dengan hadis dhaif. Sebab apa? Hadis sahih, kita yakin hadis ini datang dari mulut Rasulullah SAW. Kalau dia hadis qauli, kalau dia hadis fi'li, perbuatan Rasulullah SAW betul-betul macam kita nampak Rasulullah SAW buat secara yakin. Sebab sanadnya sahih. Sebab apa? Dia memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Ada lima syarat hadis sahih. Apa dia? Yang pertama, perawi-perawinya sebelum tu. Yang pertama, sanadnya mesti apa? Mesti bersambung. Bersambung sampai pada matannya, sampai pada Rasulullah SAW. Yang kedua, hendaklah perawi-perawinya semuanya thiqah, adil. Thiqah maknanya dipercayai, tak buat perkara yang boleh mengeluarkan daripada keadilan, tak jadi orang fasik lah. Sama ada tak buat dosa besar, dan juga kerana dia kalau buat dosa kecil tidak berterusan. Dan ada ulama tambah-tambah lagi macam-macam syarat untuk menjadi satu orang yang thiqah, tidak fasik. Baik, orang yang banyak main-main ni semua kan, asyik gurau sana sini, ketawa sini ni, tak jadi ni. Baik. Kemudian hendaklah perawi tersebut adlun. Perawi-perawi yang adil. Maksud adil dekat sini adalah minta maaf, sama dengan fiqah tadi, dipercayai, adil. Dhabit, hendaklah mereka punya hafalan yang kuat. Jadi ini dah tiga syarat, semua berkaitan dengan sanad, hafalan yang kuat. Masa mana kalau dia dengar, dia sampaikan macam mana dia dengar, bila-bila masa dia. Tapi hafalan ni tak semestinya hafalan dekat kepala. Ia juga boleh maksud apa? Hafalan kitab. Maknanya dia dah tulis hadis-hadis dia dengar daripada gurunya dalam kitab. Anytime awak nak hadis dia, dia boleh tunjukkan, dia boleh bacakan. Pokoklah, tak ada masalah. Jadi awak semua boleh jadi perawi, insyaAllah. Awak kena tulis saja hadis-hadis dia. Tapi syaratnya adalah hendaklah dia pelihara kitab dia, jangan letak sembarang. Jangan sampai ada orang boleh ambil apa ni, ambil kitab awak isi satu lagi dua hadis, boleh padam sikit dan sebagainya. Jadi itu kena pelihara kitab tersebut. Yang keempat, syarat yang keempat, hendaklah hadis itu tidak syadz. Maknanya apa? Syarat-syarat tadi semua ada. Sanad bersambung, nampak perawi dia bagus, perawi dia hafal. Syadz maknanya riwayat ini bersalahan dengan riwayat orang lain. Yang lebih baik daripada dia ataupun sama dengan dia. Itu ada pembahasan lain. Maknanya syah dia lain macam. Orang semua cakap macam gini, dia cakap macam gitu. Yang ke lima, hendaklah hadis itu tidak mempunyai illah, kecacatan, penyakit yang halus, yang tersembunyi. Kalau tengok zahirnya bagus saja, tetapi sebenarnya dia ada kecacatan yang mencacatkan hadis tersebut. Jadi lima syarat hadis sahih, kalau kita dapat aja atau dipenuhi aja, maka hadis ini kita boleh yakin Rasulullah SAW sabdakan. Oleh kerana itu, dia jadi hujah. Jadi istilah dia adalah hadis sahih itu adalah hujah. Maknanya hujah apa? Kalau dia mengandungi khabar tentang sesuatu ataupun sesuatu yang gaib, maka wajib hukumnya kita beriman dengan khabar tersebut. Sebab hadis itu hadis sahih, seolah-olah kita dengar direct daripada mulut Rasulullah SAW. Kita tak boleh kata ya ke macam gitu. Tak boleh ya ke macam betul aja, tak ada ni semua, tak boleh. Pasal apa? Seolah-olah kita dengar daripada Rasulullah SAW. Yakin kalau dia khabar, kalau dia perintah, wajiblah kita amalkan perintah tersebut. Lagi makna tidak ada apa ni, tidak ada pencenggahan dengan dalil-dalil lain. Mungkin dia dikhususkan ke atau dinasakh mansuhkan ke. Baik, kalau dia larangan, maka kita mesti tinggalkan. Soalnya kita dengar dari Rasulullah SAW. Kalau dia satu ajaran adab, satu ajaran yang sunat, maka itu semua kita ambil. Boleh? Jadi dia sama macam Al-Quran, hukumnya hadis yang sahih. Tapi kalau dia hadis yang tidak sahih, hadis yang dhaif, maknanya apa? Hadis dhaif tu maknanya tak cukup syarat yang lima tu. Satu je tak cukup, maka dia dah hadis dhaif. Boleh tak kita yakin lagi Rasulullah SAW sabdakannya, Rasulullah SAW buat? Dah tak boleh yakin. Tak boleh yakin. Yang tadi mesti yakin, yang ini tak boleh yakin. Dia tak ada, kalau nak pelisih boleh lah, hadis dhaif pun tantan Nabi cakap juga. Tak ada, dia tak ada pelisih dekat situ. Asal dia satu khabar itu tidak sahih, sampai boleh dibuktikan dia sahih. Sebab kalau asal boleh je, maknanya asalnya mesti Nabi cakap, update lah kita. Kita punya agama ni semua tak terpelihara. Jadi asalnya awak sampaikan daripada Rasulullah SAW, awak mesti ada bukti. Apa bukti dia? Awak dengar daripada siapa? Orang dipercayai, orang yang boleh jumpa dengan guru dia, boleh jumpa dengan guru dia sampai pada Rasulullah SAW. Ini awak tinggal dekat Singapura, awak cakap dengar daripada daripada Sheikh ni dekat mana, entah dekat Madinah. Awak tak pernah pun pergi Madinah. Mesti dengar dekat mimpi lah ni. Baik. Kalau kita lihat sanad tadi, baru saya teringat, mesti bersambung sanadnya. Maknanya mereka jumpa guru-guru mereka secara apa? Cara jaga lah, cara sedar. Bukan tengah tidur jumpa. Macam awak sekarang, saya baca hadis, awak tidur. Awak riwayatkan. Ada orang boleh pakai tak awak punya sanad? Awak punya, tak boleh. Tidur je tak boleh, apalagi awak tak ada dekat sini. Tak ada dekat sini. Kalau awak taruh macam ni recorder, boleh tak kata awak dengar daripada saya? Oh gitu, awak semua good. Boleh ya? Tapi awak tak ada kat sini, awak letak je, awak pergi tempat lain, awak makan kat bawah. Lepas tu awak cakap, saya dengar daripada Ustaz Murad gini. Jadi kita katakan, orang kalau dengar, saya dengar daripada Ustaz, saya dengar daripada Sheikh ni, orang kan faham apa dia dengar? Langsung telinga dengar daripada suara dia. Tetapi itu kan bohong, sebab dia tak dengar secara langsung, dia dengar melalui kaset. Jadi apa dia nak buat? Senang aja. Saya dengar melalui kaset dah. Dia kena letakkan lah kaset bila punya dan seterusnya. Tentulah tak sekuat orang yang dengar secara langsung. Okey. Okay, sebab itu orang yang mendakwa dia boleh jumpa Rasulullah SAW. Sedangkan apa ni, dia hidup zaman sekarang, saya ada dua kemungkinan. Satu, dia time traveler. Dia back to the past. Satu lagi apa, Rasulullah SAW pun time traveler juga. Dia tengah-tengah dengan sahabat-sahabat, terus dia hilang. Dia pergi dekat dekat wali inilah untuk apa? Sampaikan hadis. Itulah kemungkinan yang boleh. Baik. Siapa yang cakap boleh jumpa Rasulullah SAW secara jaga, maknanya apa ni? Masih lagi ada sahabat sekarang ni. Masih lagi ada sahabat. Dia jumpa Nabi, dia sahabat lah. Kita jumpa dia, kita tabi'in. Hebat kita. Jadi kita termasuk generasi yang terbaik. Sebaik-baik generasi adalah generasi aku, para sahabat. Kemudian selepas mereka, selepas mereka. Masya Allah. Nampak tak? Rosak semuanya. Jadi ini adalah sebatil-batilnya percakapan. Sebab maknanya tak ada lagi kita katakan syariat itu dah terpelihara, dah sempurna. Pasal lepas tu boleh je ada orang jumpa Rasulullah SAW, boleh je Rasulullah SAW jumpa orang dan sampaikan syariat. Sedangkan Allah SWT telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, hari apa tu? Siapa tahu? Hari Arafah, Hajjatul Wada. Aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Aku cukupkan untuk kamu nikmat atas kamu. Dan aku telah redha Islam agama bagi kamu. Itu pada hari Arafah. Sebab tu hari Arafah hari yang besar di dalam Islam. Dia adalah hari raya untuk orang-orang yang sedang buat haji. Sebab tu antara sebab ulama' kata dilarang puasa Arafah untuk orang yang buat haji. Tapi itu pun ada khilaf. Khilaf dalam masalah puasa Arafah ni banyak. Baik, ada yang kata kalau orang tu kuat untuk buat manasik haji, untuk doa ketika pada petang hari Arafah, boleh juga dia puasa. Itu pendapat sebahagian ulama, antaranya mazhab Syafi'i. Dia ada kata haram, ada kata makruh. Baik, yang benar Rasulullah SAW larang orang yang buat haji untuk apa ni? Puasa Arafah. Dan Rasulullah SAW sendiri telah buka puasa depan orang ramai. Di atas untanya dia minta susu, dia minum depan orang ramai supaya orang tahu Nabi SAW tak puasa hari ini. Nah, adapun untuk orang yang bukan buat haji, maka disunatkannya untuk puasa. Dan pahala puasa Arafah apa dia? Dihapuskan dosa tahun sebelumnya dan tahun akan datang. Tapi ingat, yang dihapuskan cuma dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tidak dihapuskan dengan setakat puasa sunat ini saja. Jadi apa syarat nak hapuskan dosa-dosa besar? Bertaubat, taubat nasuha. Jadi hendaklah dia tinggalkan maksiat tersebut, hendaklah dia menyesal atas maksiat tersebut, dan dia berazam tak akan buat lagi. Itu kalau dosanya berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau berkaitan dengan manusia, kalau dia ambil barang orang atau sebagainya, maka hendaklah dia minta dimaafkan. Kalau barang tu harta benda, hendaklah dia pulangkan. Kalau tidak, dia minta halalkan. Baik. Balik kepada hadis ini. Hadis ini didhaifkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Di sana ada beberapa orang yang mengatakan atau mendakwa bahawa mana boleh kita tak beramal dengan hadis-hadis ini yang lemah ni. Kalau lah hadis ni tak boleh diamalkan, takkanlah imam-imam hadis tu tak tahu. Jadi kita dah buktikan bahawa diorang tahu. Ya, sebab kalau diorang daifkan. Yang kedua, ialah kalau diorang daifkan, diorang letakkan juga ke dalam kitab mereka. Menunjukkan bahawa mereka berhujah dengannya. Jadi ini satu lagi dakwaan yang selalu kita dengar. Bila orang yang nak beramal dengan hadis daif. Baik. Jadi antara jawapan kita adalah, kita kena tahu bahawa apa sebab ataupun manhaj ulama-ulama hadis tulis kitab mereka. Mereka tak syaratkan hadis dalam kitab mereka tu hadis yang sahih. Tapi mereka muatkan hadis-hadis yang diguna pakai oleh ulama. Hadis-hadis yang diguna pakai oleh ulama. Jadi mereka letakkan juga kat dalam kitab mereka. Bukan semestinya hadis itu adalah hujah boleh dipakai. Tak mungkin. Dan orang yang mengatakan bahawa apa juga imam tu masukkan dalam kitab dia, kita boleh pakai, ini menyalahi kaedah. Kaedah apa ni? Kaedah yang di dalam apa ni, ilmu hadis, iaitu syarat-syarat hadis sahih. Kalau semua hadis boleh pakai, kita tak perlu dengan syarat-syarat ni. Betul tak? Nah. Jadi hadis ini didhaifkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Kalau maknanya sahih, dia bercanggah dengan hadis kita kemarin tu, bahawa Rasulullah SAW bila ditanya oleh Ummu Salamah, apakah aku mesti tanggalkan sanggul aku tu ketika mandi janabah, Nabi SAW jawab apa? La, tidak perlu. Tidak perlu. Dan itu adalah antara dalil bagi ulama yang mengatakan bahawa yang wajib kita basuh ketika mandi junub hanyalah usulu sya'ar, yakni tempat keluar rambut yang kat kepala tu asal. Adapun yang mustarsal, yang lebih tu, yang panjang tu, itu tak wajib dikenakan air. Nah, jadi hujahnya adalah dalam hadis tersebut. Oleh kerana hadis ini dhaif, maka tak bolehlah kita beramal dengan hadis ini. Walau bagaimanapun, persoalan kedua, kenapa Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, juga ulama hadis, masukkan hadis dhaif ni kat dalam kitab dia? Sama lah macam tadi. Sebab inilah dalil bagi sebahagian ulama, iaitu Abu Hanifah rahimahullah taala, yang mewajibkan apa? Basuh rambut seluruhnya. Jadi ini semua bawakan sesuatu yang dijadikan dalil oleh ulama. Jadi kita sendiri, kita tahu dan kita boleh nilaikan sendiri. Baik, kita lihat kata-kata As-San'ani rahimahullah ta'ala, tafsir hadis Abu Daud dan At-Tirmizi mendhaifkan hadis di atas kerana menurut keduanya hadis tersebut dari riwayat Al-Harith Ibn Wajih. Abu Daud mengatakan hadisnya munkar dan dia adalah perawi yang lemah. Hadis munkar bukan maknanya hadis itu buat suruh buat dosa tau. Macam Imam Ma'ruf yang munkar tu, bukan, itu cerita lain. Hadis ini tak ada pun suruh buat dosa. Hadis ini suruh buat baik, suruh basuh rambut semuanya, bersihkan kulit. Munkar maknanya hadis ini daripada perawi yang lemah, bersalahan dengan dengan perawi-perawi lain. Hadisnya munkar, munkarul hadis. Kalau dah banyak sangat, kita namakan dia orang yang munkarkan hadis. Asyik-asyik bawa riwayat yang lain daripada orang lain. Kalau itulah darajatnya kedudukan perawi ini, nampak nama dia je kat dalam hadis, kita mesti tinggalkan hadis ini. Hadis ini mesti dihukum sebagai hadis da'if jiddan. Kalau tak ada jalan lain, tak ada riwayat lain, dia punya je, nampak nama dia je, hadis ini da'if jiddan, pasal dia mungkarul hadis. Itu maksud. Dan dia pula perawi yang lemah. At-Tirmizi mengatakan hadisnya gharib. Ini juga faedah gharib, maknanya apa? Tersendiri. Tak ada perawi-perawi lain yang kongsi riwayatkan hadis ini bersama beliau. Jadi tak boleh kuat menguatkan. Dan kami tidak mengetahuinya kecuali dari Al-Harith, padahal hadis syekh gurunya tidak begitu. Al-Syafi'i menuturkan hadis ini tidak kuat. Sementara Al-Baihaqi berkata para ulama hadis mengingkari hadis tersebut, seperti Al-Bukhari, Abu Daud dan lainnya. Perhatikan, Imam Syafi'i pun ada join dalam apa ni, nama-nama ulama hadis yang menghukumkan hadis. Padahal kita cuma tahu Imam Syafi'i cuma ulama fikir. Tidak, Imam Syafi'i ulama hadis. Sebab tu akidah dia semua akidah alul hadis. Cuma penonjolannya, kata orang tu, masyhurnya dia sebagai ulama hadis, ulama jarah ta'dil, banding dengan Imam Ahmad bin Hanbal, banding dengan Imam Malik dan juga Imam Bukhari dan lain-lain, tak begitu sangat. Dia lebih banyak kepada apa ni, kepada fikih. Sementara Al-Baihaqi berkata para ulama hadis mengingkari hadis tersebut, seperti Bukhari, Abu Daud dan lainnya. Khalas. Hanya saja dalam bab ini terdapat hadis dari Ali radhiyallahu an yang diriwayatkan secara marfu'. Barang siapa yang meninggalkan janabah pada sehelai rambutnya dengan tidak mencucinya, maka dia harus mengerjakan begini dan begitu. Oleh sebab itu aku kibas-kibaskan kepalaku 3 kali, yang demikian itu sudah mencukupinya. Jadi ada hadis lain tapi daripada Ali. Yang kita punya hadis daripada Abu Hurairah. Maknanya macam lebih kurang sama. Tetapi hadis ini juga apa? Dhaif. sanadnya disahihkan sebagaimana dikatakan oleh penulis iaitu Ibnu Hajar seorang saja. Ibnu Katsir mengomentarinya dalam Al-Irsyad bahawa hadis Ali tersebut termasuk riwayat Atha' Ibn Sa'ib dan dia jelek hafalannya. An-Nawawi berkata sesungguhnya hadisnya dhaif. Saya katakan sebab timbulnya perbezaan ulama tentang penilaian sahih dan dhaifnya hadis tersebut kerana Atha' bin Sa'ib hafalannya rancu di akhir usianya. Oleh kerana itu, barang siapa yang meriwayatkan darinya sebelum dia pikun, sebelum dia nyanyuk lah, maka riwayatnya sahih. Sebaliknya, siapa yang meriwayatkan darinya setelah dia pikun, maka riwayatnya lemah. Adapun hadis Ali ini, mereka beza pendapat apakah dia meriwayatkannya sebelum dia nyanyuk ataupun sesudahnya. Itulah penyebab timbulnya perbezaan pada penilaian sahih atau daifnya. Baik, sekarang macam mana kita nak hukumkan? Hadis ni perawi ni, okey. Sebelum dia nyanyuk. Bila dia nyanyuk, memang tak boleh ambil hadis. Okay, masalahnya sekarang kita tak tahu hadis ini diriwayatkan sebelum dia nyanyuk ke selepas. Boleh tak? Alah, boleh je lah sudah. Ha, ini kalau boleh ni tak sahul lah. Asal boleh je. Dalam hadis tak boleh, asal boleh. Jadi asalnya tak boleh dalam hadis. Sampai kita yakin. Jadi yang benar, tawakuf. Kita tak buat-buat apa-apa hukum sama ada sahih ataupun daif sampai masalahnya jelas. Okay, jadi itu satu. Dan ada yang mengatakan yang benar adalah hadis tersebut mauquf atas Ali radhiyallahu an. Mauquf maknanya tidak sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita terangkan makna hadis tersebut. Jadi di sini sebenarnya daripada sudut makna, wajib tak kita basuh seluruh badan? Jawabnya wajib. Semua ceruk-ceruk kat dalam badan, terketiak apa semuanya, mesti nak kenakan air. Dalam mata nak kenakan air ketika mandi. Dalam mata. Tapi tak payah cuci mata. Ha. Jadi mata kena cuci ya. Tapi dalam mata buka masuk macam emo gitu, tak payah. Tak payah. Nah. Telinga, dalam telinga semuanya tu wajib lah cuci. Tapi masuk air kat dalam telinga tak payah, melainkan awak dah memang termasuk air kat dalam, awak nak keluarkan masuk air balik lah. Masuk air dalam mulut, masuk air dalam hidung, ni telah kita bahaskan minggu lepas. Yang benarnya apa? Ha? Perlu ke tak perlu? Dah lupa? Baru minggu lepas kan? Kedua minggu lepas. Komo-komo dan istinsyab wajib tak dalam mandi? Tak? Tak perlu? Ada khilaf lah. Ada khilaf. Jadi saya pilih sebenarnya ambil yang apa? Yang selamat. Komo-komo dan masukkan air dalam hidung. Sebab kita pun nak wuduk kan? Sebab ada khilaf pula dalam wuduk. Baik. Jadi dengan itu insyaAllah selamat kita punya, kita punya mandi. Wallahu'alam bisawab. Jadi kita sambung insyaAllah lepas isyak.